cuma piain kadung iso tangisi merko dikapak kena tetep sing ngerti seprono seprene mungke diki anani walasi seneng riko koyo nono arti sia-sia karo yang sing waro.